إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu subuh 2 Sya'ban 1439 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhul Ajaiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Akarrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-asyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan indahkan keimanan tersebut di dalam hati-hati kami. Dan bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan bab yang ke-44. Penulis mengatakan, A'zamu mujibatil hamdi al-ilmu bi asma'ir rabbi tabaraka wa ta'ala. Konsekuensi memuji paling besar adalah ilmu tentang nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan maksud dari bab ini. Ketika seorang memuji Allah, salah satu yang menjadikan penyebab dia untuk memuji Allah, bahkan penyebab terbesar dia dapat memuji Allah atau dia sering memuji Allah, adalah karena pengetahuannya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang husna, yang sempurna kebaikannya, yang ulia, yang sempurna ketinggiannya. Maka ketika mengetahui nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut, dan mendalaminya dengan seksama, maka niscaya dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah, masyaallah, tabaraka wa taala, jalla jalalu, dan semisalnya. Ketika dia mengetahui nama-nama yang Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dan kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan Al-Qadir alladhi likamali qudratihi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Maha Kuasa, yang karena kesempurnaan kekuasaannya memberi petunjuk siapa dikehendaki dan menyesatkan siapa dia kehendaki. Ini contoh dari nama Allah Al-Qadir. Diambil dari nama tersebut sebuah sifat, itu sifatnya memiliki kudrah. Kudrah artinya mempunyai kekuasaan. Karena Allah sempurna kekuasaannya, maka Allah berhak untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya atau menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Ketika kita mengetahui seperti ini, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita mengucapkan Masya Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alul mu'mina mu'minan wal kafira kafiran wal barra barran wal fajira fajiran. Dan menjadikan orang mukmin sebagai beriman, menjadi beriman, orang kafir menjadi kafir, orang-orang baik menjadi baik, orang-orang berdosa menjadi pelaku dosa. Tidak terbalik. Karena Allah Maha Kuasa, Allah menjadikan orang beriman tetap dia sebagai beriman. Menjadikan orang kafir tetap dia kafir. Ya, artinya gini, orang beriman pasti akan menjalankan konsekuensi-konsekuensi keimanannya. Orang-orang kafir, karena dia kafir, dia tidak akan menjalankan keimanan. Dan itu pasti. Ya. Dia, orang kafir, dia tidak akan menjalankan konsekuensi keimanan. Kalau seandainya orang kafir, dia kafir terhadap Allah, tetapi dia menjalankan konsekuensi keimanan, maka ini bukan tanda bahwa Allah itu kuasa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah tetap menjadikan orang beriman itu beriman, orang kafir itu kafir, maka ini menunjukkan maha kuasanya Allah. Pada saat itulah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap menjadikan Abu Lahab kafir meskipun dia paman Nabi. Allah tetap menjadikan Kan'an kafir meskipun dia anak Nabi. Allah tetap menjadikan Azar kafir meskipun dia bapak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini menunjukkan bahwa yahdi man yasha wa yudhil man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya. Menunjukkan kuasa Allah yang semakin hari kalau kita mengenal kuasa Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan istri Fir'aun tetap beriman meskipun di bawah kekuasaan Fir'aun. Allah menjadikan Mashitah, tukang sisir Fir'aun, tetap beriman. Tukang sisir anak Fir'aun tetap beriman meskipun disiksa, diintimidasi, disakiti oleh Fir'aun. Allah menjadikan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebagai orang beriman meskipun beliau bukan dari Arab. Ini yang disebut oleh penulis wa yaj'alul mu'mina mu'minan wal kafira kafiran. Yang maksudnya adalah orang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang beriman sebagai orang beriman, orang kafir sebagai kafir, orang-orang baik menjadi baik, orang-orang berdosa pelaku dosa. Baik. Kemudian penulis mengatakan wali kamali qudratihi subhanah la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa an yu'allimahu iya. Beliau mengatakan karena kesempurnaan kekuasaannya tidak ada seseorang yang mampu melihat sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki untuk diajarkan kepadanya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditandingi dan tidak bisa diliputi. Kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seseorang, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak semua Allah berikan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang meliputinya. Dan ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Wali kamali qudratihi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massahu min lughub. Wa la ya'jizuhu ahadun min khalqihi wa la yafutuhu bal huwa fi qabdatihi ayna kan. Kemudian penulis mengatakan, karena kesempurnaan kekuasaannya dia menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ini sekehendak Allah, mau 6 hari, mau 5 hari, mau 3 hari, mau langsung, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dia ditimpa kelelahan. Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta dunia dan seisinya ini, langit dan juga seisinya, Allah tidak ditimpa kelelahan. Dan setelah mencipta, mengaturnya, memeliharanya, juga tidak ditimpa kelelahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Walikamali ghinahu istahala idhafatul walad was-sahibah was-syarik was-syafi' biduni idznihi ilaihi. Oleh sebab kesempurnaan ketiga tidakbutuhannya lah, maka menjadi mustahil menisbatkan kepadanya berupa anak, istri, sekutu dan pembantu tanpa seizinnya. Hanya tidak bisa dikatakan Isa ibnullah seperti perkataan kaum Yahudi. Qalatil Yahud Uzair bin Allah wa qalatil Nasara Isa bin Maryam Isa bin Allah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah dan kaum Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini tidak bisa diberikan kepada Allah namanya kepada seorang makhluknya pun. Anak Allah ataupun teman Allah ataupun sekutu bagi Allah, istri Allah. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Nah, yang seperti ini yang membuat kita semakin memuji Allah. Allah Maha Kuasa, maka kita puji Allah. Itu maksud dari bab bahwa semakin kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka semakin kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang sering menggerutu, yang sering mengeluh, yang sering mengatakan tidak Allah tidak adil, maka ini sebenarnya kurang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada orang memulai usaha. Kemudian dia mendapati beberapa hal. Lalu dia mengatakan, "Ustaz, ini kalau seandainya jalannya seperti ini, kebiasaannya pasti rugi. Kalau seandainya kejadiannya seperti ini, kebiasaan saya beberapa tahun yang lalu, pasti rugi." Maka ini orang-orang yang sering tidak memuji Allah, sering tidak bersyukur, sering tidak selalu mengeluh kepada apa yang diberikan oleh Allah. Ini tanda sebenarnya dia kurang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau seandainya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, niscaya dia akan senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena sebab kesempurnaan kebutuhan ketidakbutuhannya, maka menjadi mustahil menisbatkan kepadanya berupa anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahir dilahirkan dan tidak dilahirkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa likamali azamatihi wa uluwihi wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa lam tas'ahu arduhu wala samawatuhu wa lam tuhit bihi makhluqatuhu bal huwal 'ali 'ala kulli syai' wa huwa bikulli syai'in muhit. Artinya, oleh sebab kesempurnaan ketidakbutuhannya maka menjadi mustahil menisbatkan kepadanya berupa anak, istri, sekutu, pembantu tanpa izinnya. Karena kesempurnaan keagungan dan ketinggiannya, maka kursinya meliputi langit dan bumi. Dan kursi itu tidak mampu ditampung oleh bumi dan tidak pula oleh langit. Tidak dapat diliputi makhluk-makhluknya. Bahkan dia maha tinggi atas segala sesuatu dan serta meliputinya. Meliputi segalanya. Lihat, ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan jangan dianggap langit dan bumi ini seperti yang kita huni sekarang ini. Bumi yang dimaksud adalah bumi yang lebih luas daripada yang kita nalar dengan otak kita. Langit yang kita pahami, jangan sampai kita memahaminya langit yang hanya kita lihat dengan kasat mata kita. Langit yang tidak bisa kita nalar dengan kasat mata kita, dengan panca indera kita. Alam semesta yang tidak bisa digapai oleh manusia. Seberapa besarnya, seberapa luasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segala sesuatu itu. Maka tidak ada yang bisa meliputi Allah dari makhluk-makhluknya. Yang seperti ini membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaqulu Allah Ta'ala fi awal surat Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal surat Yunus, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min syafin illa min ba'di idznihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun ilayhi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist wal ladhina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Huwallazi ja'ala asy-syamsa wal qamara wal qamara huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatil liqaumin yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Wal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa fiha tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat semuanya menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaannya. Coba kita baca artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal surat Yunus, sungguh Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Lebih baik diartikan dengan istiwa, bukan bersemayam. Karena semayam itu duduk, ya. Tetapi istiwa itu mustawin, artinya di atas. Maka disebut Allah di atas langit, ya. Karena ketika seorang budak kecil yang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aina Allah, di mana Allah? Maka dia menjawab fis sama. Para ulama mengatakan kata-kata fis sama di sini maksudnya ala, alas sama, yaitu di atas langit. Jadi Allah tidak bertempat, dalam artian tidak bertempat, tidak diliputi oleh sebuah tempat. Tetapi dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustawin ala arsyhi fawqa sab'i samawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas 7 petala langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Makanya yang tepat di situ bukan bersemayam. Mengatur urusan, tidak ada pemberi syafaat kecuali sesudah izinnya. Enggak bisa orang memberikan minta, memberikan rekomendasi kepada Allah di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memintakan ampun untuk si fulan di hadapan Allah kecuali Allah telah mengizinkan untuk meminta ampunan untuk si fulan ini. Itu semuanya berarti atas kuasa Allah. Itulah Allah Rabb kalian, maka sembahlah Dia. Ini menunjukkan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah meyakini Allah Maha Kuasa, satu-satunya pencipta, pengatur satu-satunya, ini melazimkan, mengkonsekuensikan kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian setelah itu tentang Allah beristiwa di atas arsy, lalu Allah mengatakan, itulah Allah, dzalikumullahu rabbukum fa'budu, itulah Allah Rabb kalian, sembahlah Dia. Selalu ada hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah. Ya. Apakah maka di dalam kitab Salasatul Usul atau matan tiga landasan pokok akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Tamimi, yang saya baca matannya di setiap malam Jumat di Masjid Utsman bin Affan Nandil Bakti. Beliau mengatakan di situ kaidah penting sekali. Ar-Rabb huwal ma'bud. Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang Maha Rabblah, Dialah yang disembah. Itu kaidah dalam kita berakidah, dalam kita bertauhid. Yang berhak disembah Dialah Allah yang Rabb. Yang berhak disembah Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Memelihara, Maha Pengatur. Itu kaidah dalam berakidah. Sampai mati tidak boleh lepas itu. Saya hanya beribadah kepada yang Rabb, itu Allah Subhanahu wa taala. Selain Rabb saya tidak beribadah. Setinggi apapun kedudukannya, malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, rasul yang paling termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak bisa jadi Rabb. Ini tidak bisa disembah. Kenapa? Karena mereka bukan Rabb. Mereka adalah marbub. Mereka yang diciptakan, mereka yang dipelihara, mereka yang dikuasai. Ya. Nah, itu kaidah Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang disembah hanya Ar-Rabb. Wali misalkan, wali kutub, wali badal, wali sasak, wali murid. Sedikjaya apapun dia walinya, bisa kelihatan di Banjar pada saat yang sama bisa kelihatan di Jakarta. Bisa jalan di udara, di jalan di atas air, terbang di udara, ya, kebal, sewali apapun pokoknya. Tapi dia tidak bisa disembah. Dia adalah bukan Rabb. Yang disembah hanya Rabb. Itu kaidah. Ya. Apakah kamu tidak mau mengambil peringatan? Kepadanya tempat kembali bagi kalian semua. Nah, ini yang membuat kita juga memuji Allah. Kita akan dikembalikan semua kepada Allah. Dan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada antara kita dengan Allah seorang penerjemah pun. Allah. Pernah antum bayangkan itu? Berdiri di hadapan Allah. Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kemudian kita langsung berbicara dengan Allah, dimintai pertanggungjawaban, tidak ada penerjemah antara kita. Siapkan jawaban. Siapkan jawaban untuk hari itu. Inna ahadakum layaqifanna baina yadayllah yawmal qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjumanun yutarjimulah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang, pembatas. Dan tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun yang menerjemahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang dimaksud, apakah kamu tidak mengambil peringatan? Kepadanya tempat kembali bagi kalian semua. Semua akan dikembalikan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah adalah hak. Sungguh dia memulai penciptaan kemudian mengembalikannya untuk dibalas orang-orang beriman dan beramal saleh dengan adil, dan orang-orang kafir bagi mereka minuman dari air panas dan azab yang pedih karena apa yang mereka kafir kepadanya. Harus ada pemberian pahala dan siksa secara adil. Kalau tidak, maka tidak sempurna kesempurnaan Allah. Jadi adanya orang disiksa, adanya orang dapat pahala, itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah menciptakan begitu saja, kun, jadilah, jadilah, jadilah, fayakun, semuanya jadi. Habis itu sudah, kalian silahkan berbuat sekehendak kalian. Enggak ada permintaan pertanggungjawaban. Nah, ini kurang dari sifat kesempurnaan. Kalau seandainya tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Dan kalau sudah mikir seperti ini, para ikhwah, dunia terasa, ya Allah, setumat aja. Apalagi yang dicari? Apa yang dicari? Tidak ada lain kecuali selamat di akhirat. Tidak ada lain kecuali kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman kita paling tinggi waktu itu. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, menetapkan baginya tempat-tempatnya agar kamu tidak mengetahui jumlah tahun-tahun dan perhitungannya. Matahari dan bulan salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wa nahar wa syamsu wal qamar, siang dan malam, matahari dan bulan, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah Maha Kuasa, dan tidak akan ada yang bisa menciptakan matahari, tidak akan yang bisa menciptakan bulan. Dan matahari dan bulan sebesar itu masih lebih, bulan khususnya lebih kecil dibandingkan planet bumi. Planet matahari lebih besar daripada planet bulan. Tetapi sebesar itu matahari, dia mengelilingi bimak sakti galaksi kita ini itu 226 juta tahun. Subhanallah. Jadi kita ini di bumi, dari bumi ada planet-planet yang kecil, lebih kecil dari bumi. Ada planet-planet yang lebih besar dari bumi. Kumpulan planet ini berkumpul ya dalam satu perputaran. Kumpulan planet ini. Di sana ratusan miliar perputaran yang setiap putaran selalu ada planet-planetnya. Ratusan miliar putaran yang setiap putaran itu ada planet-planetnya, itulah disebut dengan galaksi Bima Sakti atau disebut dengan The Milky Way. Matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti, yang mana galaksi Bima Sakti tersebut adalah kumpulan planet-planet pada satu putaran. Kumpulan planet-planet pada satu putaran. Satu putaran, satu putaran, satu putaran. Ratusan miliar putaran-putaran ini adalah disebut dengan galaksi Bima Sakti. matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti sampai dari awal kembali lagi ke tempatnya, itu 262 juta tahun. Dan itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah Allah menciptakan hal itu kecuali dengan kebenaran. Menjelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Sungguh pada perbedaan malam dan siang dan apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi terdapat ayat-ayat bagi kaum yang bertakwa. Termasuk tanda-tanda kuasa Allah adalah malam dan siang. Yatlubuhu hathitha. Seperti dia kejar-kejaran. Malam dan siang. Ya. Kejar-kejaran. Yang satu meliputi malamnya. Kemudian paginya menyingsing, meliputi, menyingsing, meliputi, menyingsing. Oh, itu tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya, ini luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan ridho terhadap kehidupan dunia serta merasa tenang dengan terhadapnya dan orang-orang yang lalai terhadap kami, ayat-ayat kami, mereka itulah tempat kembalinya neraka karena apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang tidak mau bertemu dengan Allah, bahkan tidak pernah mikir akhirat. Ini sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir tidak mau mikir akhirat. Nanti saya nanti mati gimana ya? Setelah mati hidup saya bagaimana? Nanti kalau dibangkitkan bagaimana? Nanti kalau dikumpulkan padang mahsyar bagaimana? Nanti kalau seandainya meminum air telaga bagaimana? Jalan di atas sirat, diberikan buku catatan, ya. Kemudian setelah itu antara neraka dan surga nanti bagaimana? Orang-orang kafir sifatnya adalah la yarjuna liqa Allah. Mereka tidak berharap berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka lebih memikirkan perkara dunia. Ini sifat orang-orang kafir penghuni neraka. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh diberi petunjuk oleh Rabb mereka dengan sebab keimanan mereka. Mengalir dari bawah mereka sungai-sungai di surga yang penuh kenikmatan. Seruan mereka padanya, Maha Suci Engkau ya Allah. Dan penghormatan mereka padanya adalah salam. Dan akhir seruan mereka adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi orang di surga itu berdasarkan ayat ini ucapannya Allahumma, Allahumma. Kemudian kalau bertemu dengan orang mereka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau bertemu dengan orang. Ya. Kemudian ucapan terakhir para penghuni surga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pujian. Kenapa? Karena penghuni surga sudah melihat surga dan neraka. Dia berjalan di atas sirat. Dan sirat itu di bawahnya neraka. Ketika dia selamat, maka dia memuji Allah. Makanya ketika Allah berkata kepada penghuni surga, Ya ahlal jannah, hal azidukum. Wahai penghuni surga, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian? Maka penghuni surga mengatakan, Ayyu syai'in afdalu min hadza. Adakah yang lebih baik daripada nikmat yang kami rasakan sekarang? Alam tubayyitu wujuhana wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau telah ya Allah mencerahkan wajah kami dan menyelamatkan kami dari api neraka? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang saleh, orang-orang beriman senantiasa mereka masuk ke dalam surga dan ketika dimasuk ke dalam surga, ucapannya Allahumma Assalamualaikum Alhamdulillahirrabbilalamin. Indah sekali. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian saya lanjutkan. Wahuwa subhanahu yuhibbu rusulahu wa yuhibbu ibadahul mu'minin wahum yuhibbunahu wa yahmadunahu bal la syai'a ahabbu ilaihim minhu wa la asyaqa ilaihim min liqa'ih. Ini indah ini. Allah Subhanahu wa taala mencintai rasul-rasulnya, mencintai hamba-hambanya yang beriman dan membenci dan mereka mencintainya serta memujinya. Bahkan tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai daripada dia. Tidak ada yang lebih dirindukan oleh mereka daripada perjumpaan dengannya. Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata mereka daripada melihatnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Salah satu hal yang kita membuat kita memuji Allah, Allah itu mencintai orang-orang beriman. Ini yang membuat kita memuji Allah. Dan cinta itu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat namanya al-mahabbah. Ya, dengan cinta itu yang dimiliki oleh Allah tersebut, kita memuji Allah. Karena kalau seandainya orang memikirkan cinta Allah itu adalah sebuah hal yang tidak ada ujungnya. Sebagaimana rahmat Allah. Cintanya Allah kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang beriman, satu hal yang tidak bisa yang tidak ada ujungnya, tidak bisa dibatasi. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka sekujur tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah. Pendengarannya tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Penglihatannya tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Tangannya tidak bergerak kecuali untuk hal yang diridhai oleh Allah. Kakinya tidak berjalan kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang-orang beriman. Kemudian ada perkataan menarik beliau mengatakan di sini, bahkan tidak ada sesuatu yang lebih mereka, yaitu orang-orang beriman, cintai daripada dia. Jadi ini manisnya iman. Ya, ini yang membuat kita senantiasa lapang dalam mengerjakan ketaatan. Baik itu mengerjakan kewajiban ataupun meninggalkan maksiat. Mudah, tidak berat. Kenapa? Karena kita lebih mencintai Allah dibandingkan hawa nafsu kita. Maka pada saat itu ketaatan mudah. Contoh bangun subuh. Contoh ini, duduk-duduk di masjid setelah subuh. Dalam keadaan ngantuk, Ustaz ini ngomong apa dari tadi, gak paham. Ya. Gak paham dari tadi ngantuk, tok. Tetapi dia ingin duduk. Dan itu tidak gratisan di sisi Allah. Pasti ada pahalanya. Maka pada saat itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia akan teguh kokoh beribadah, istiqomah. Ya. Ini juga ada perkataan menarik dari beliau, tidak ada yang lebih dirindukan oleh mereka daripada perjumpaan dengannya. Orang-orang beriman tidak ada yang paling dia rindukan kecuali berjumpa dengan Allah. Coba bayangkan antum, Allah yang selama ini memberi rezeki kepada kita. Dari mulai kita janin, dari mulai nutfah, kumpulan campuran antara air mani dengan sel telur. Kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi alaqah. Kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi mudghah. Ya. Kemudian setelah itu dilahirkan, disusui, berkembang sampai sekarang. Siapa yang merizki semua? Allah. Alangkah kita ingin bertemu dengan Allah. Kemudian siapa yang mengabulkan doa-doa kita? Doa yang kita angkat tangan selama ini. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Bukankah itu membuat kita ingin bertemu dengan Allah? Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang kita minta atau yang tidak kita minta? Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah mendatangkan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Kata Imam Ibnu Katsir wa qala ba'du salaf min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'alu. Sebagian ulama salaf mengatakan pada ayat ini Allah mendatangkan kepada kalian apa saja yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta. Allah kasih. Tatkala kita resah, gelisah, kemudian kita ambil air wudu, lalu kita sholat. Bermunajat kepada siapa? Allah. Menangis di hadapan siapa? Allah. Ruku, sujud untuk siapa? Allah. Menadah tangan selama ini kepada siapa? Allah. Bukankah ini semua menjadikan kita ingin bertemu dengan Allah? Dan itu sifat-sifat orang beriman. Dan itu tanda seorang hamba mencintai Allah, yaitu ingin bertemu dengan Allah. Ada permasalahan kehidupan, ada problematika, kekurangan harta, kekurangan nyawa, rasa takut, rasa sedih. Kita langsung mengucapkan, ya Allah. Bukankah ini membuat kita ingin bertemu dengan Allah? Ketika kita terlilit hutang, ketika ada problematika masalah rumah tangga, suami istri, mertua menantu, anak orang tua, yang kita tuju siapa? Allah. Ya, pantas kita ingin bertemu dengan Allah. Dan saya katakan, tanda hamba mencintai Allah adalah dia ingin bertemu dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah niscaya ingin bertemu dengan. Saat-saat sempit, bangun malam, salat malam, untuk siapa? Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kedua kakinya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau mengerjakan ini ya Allah, wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakur?" Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bersyukur kepada siapa? Allah. Bukankah itu yang kita inginkan? Bertemu dengan Allah selama ini, yang kita sembah selama ini, kita belum pernah melihatnya. Ini yang membuat kita, dan itu sifat orang beriman, ingin bertemu dengan Allah. Dan kalau sudah urusan ingin bertemu dengan Allah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, itu gak ada nilainya, sudah selesai. Saya ingin ketemu dengan Allah. Saya ingin ketemu dengan yang menciptakan saya. Membuat saya bisa berjalan, bernafas. Melihat, mendengar. Mana zatnya itu? Saya ingin ketemu dengan Allah. Dan ini sifat orang beriman. Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata mereka daripada melihatnya. Orang-orang beriman hanya ingin bercita-cita bagaimana melihat Allah. Dan ini termasuk daripada, bukan termasuk, nikmat Allah paling terbesar di surga, bagi penghuni surga adalah bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ahlal jannah hal azidukum. Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Penghuni surga mengatakan, ayu syai'in afdhalu min hadza. Ada nikmat yang lebih indah daripada ini, wahai Allah. Kemudian, alam tubayyid wujuhana, wujuhana wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah mencerahkan, memberikan cahaya pada wajah kami dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka Allah fayakshiful hijab. Allah membuka hijabnya. Kemudian hamba penghuni surga tersebut melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum. kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Sungguh kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di saat malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya cita-cita ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah, maka tancapkan di dalam diri cita-cita tersebut. Saya ingin bertemu dengan Zat yang selama ini saya ruku, sujud. Yang selama ini saya menanda tangan, minta, nangis. Kita kan belum pernah melihatnya. Yang selama ini kita minta, nangis, nada kepada Allah. Maka bukankah ini semua menjadikan kita ingin bertemu dengan Allah? Yang selama ini memberikan jalan keluar bagi kita. Saat semuanya berlepas diri dari kita. Orang tua, kakak, adik, paman, bibi, kerabat. Berlepas diri dari kita, tidak bisa menolong. Ternyata yang bisa menolong hanya Allah. Bukankah pada saat itu kita ingin bertemu dengan Allah? Kita ingin bertemu dengan Allah, Zat yang selama ini kita berdoa kepadanya. Di saat kita tidak bisa lagi mengawas. Suami kita bekerja di luar rumah. Suami kita berjalan keluar kota. Suami kita bekerja di luar rumah. Kita tidak tahu. Wahai para istri, kita tidak tahu apa yang dikerjakan oleh suami. Saat itu yang bisa kita lakukan hanya minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga. Untuk keluarga yang kecil ini. Maka pada saat itu, bukankah itu semua membuat kita ingin bertemu dengan Allah? Dan membicarakan bertemu dengan Allah adalah sesuatu yang melegakan hati, melapangkan dada, membuat hidup ini indah, penuh semangat, sportivitas. Karena kita yakin setelah ini, kita ini bagaikan berjalan, berjalan ke sebuah tempat yang mana akhir dari perjalanan tersebut adalah bertemu dengan Allah. Dia subhanahu wa ta'ala baginya hikmah yang mendalam dalam penciptaannya dan perintah. Baginya nikmat melimpah atas ciptaannya. Semua nikmat darinya adalah karunia. Semua hukuman darinya adalah keadilan. Dia lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Lebih gembira terhadap taubat hambanya daripada orang mendapatkan tunggangannya yang membawa makanannya di tempat berbahaya. Setelah sebelumnya hewan itu hilang darinya dan dia telah berputus asa untuk mendapatkannya. Kalau kita lihat syariat Allah, halal haram yang datang dari Allah, semuanya dengan hikmah. Itu yang membuat kita memuji Allah. Allah menyiksa dengan keadilannya. Allah memasukkan surga dengan rahmatnya. Itu yang membuat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa dengan keadilannya. Allah menyayangi manusia. Lebih sayang kepada manusia dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Suatu ketika ada seorang anak ke tengah jalan. Kemudian lepas dari pegangan ibunya. Kemudian sang ibu langsung menuju kepada anak tersebut dan menghalau keburukan dari anak tersebut. Dari terinjak oleh orang-orang yang berjalan. Kata Rasulullah SAW melihat kejadian itu kepada para sahabatnya. Ara'aiti hadhihi tulqi waladaha finnar. Apa pendapat kalian? Apakah ibu tersebut akan memasukkan orang anak tersebut ke dalam neraka? Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, dia sangat cinta kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallah ahabbu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Demi Allah, sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibandingkan sang ibu tersebut sayangnya kepada anaknya. Subhanallah. Ini membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang kehilangan onta di tengah padang pasir. Kemudian dia sudah mengatakan, saya mungkin mati. Kehilangan onta, bekalnya di atas onta tersebut. Ontanya kabur. Maka ketika dia tidur dan dia berhak dan dia hanya sudah pasrah itu untuk mati. Karena tidak ada bekal. Ketika dia bangun, ontanya ada di sampingnya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik min syiddatil farah. Karena saking gembiranya dia terbalik mengucapkannya. Ya Allah, aku adalah Rabbmu, engkau adalah hambaku. Terbalik. Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada orang yang bertaubat dibandingkan senangnya orang tadi yang kehilangan onta kemudian datang kembali ontanya tadi. Bukankah ini membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan dengan cepat lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala penyayang terhadap hamba-hambanya. Dia tidak membebani kecuali dalam batas keluasan mereka dan masih di bawah kemampuan mereka. Bisa saja mereka mampu melakukan sesuatu namun terasa sempit bagi mereka. Berbeda dengan apa yang luas bagi mereka. Sungguh hal itu akan terasa mudah dan masih tersisa kekuatan mereka atasnya. Dia, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang karena selain perbuatannya. Enggak pernah menghukum orang tanpa kesalahan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dan tidak menghukumnya karena perbuatan selainnya. Serta tidak menyiksanya karena meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Begitu pula tidak menyiksanya karena perbuatan yang tidak mampu ditinggalkannya. Orang kalau seandainya tidak mampu berdiri, dia boleh sholat duduk. Tidak akan disiksa oleh Allah. Orang kalau tidak bisa duduk, maka dia boleh berbaring. Tidak akan disiksa oleh Allah. Dia, Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksana, maha mulia, pemurah, terpuji, berbuat baik. Maha pencipta, maha sabar, maha penerima syukur. Ditaati, maka dia bersyukur. Dimaksiati, maka dia memberi ampun. Tidak ada yang lebih bersabar atas gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih suka kepada pujian dibandingkan dia. Tidak ada yang lebih suka kepada uzur dibandingkan dia. Tidak ada yang lebih suka kepada perbuatan baik dibandingkan dia. Allah Subhanahu wa taala berbuat baik dan menyukai orang-orang berbuat baik. Penerima syukur dan menyukai orang-orang yang bersyukur. Indah dan menyukai keindahan. Baik dan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha berilmu dan menyukai para ulama di antara hamba-hambanya. Mulia dan menyukai kemuliaan. Maha kuat dan mukmin yang lebih kuat, yang kuat lebih dia sukai daripada mukmin yang lemah. Maha berbakti dan menyukai orang-orang yang berbakti. Maha adil dan menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maha pemalu serta penutup diri. Dan menyukai orang-orang pemalu serta menutup diri. Ini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang membuat kita semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai nama-namanya, sifat-sifatnya dan menyukai orang-orang beribadah kepadanya dengannya, menyukai orang-orang yang meminta padanya dan memujinya dengannya, menyukai orang yang mengetahuinya dan memahaminya serta memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya dan memuji serta menyanjungnya seperti disebutkan dalam as-sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ahada ahabbu ilaihi al-madhu min Allah min ajli dhalika athna ala nafsi wa la ahada aghyaru min Allah min ajli dhalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la ahada ahabbu ilaihi al-udhu min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusula mubashshirin wa munzirin. Tidak ada yang lebih menyukai pujian dibandingkan Allah dan karena itu dia memuji dirinya. Tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan Allah karena hal itu dia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik lahir yang baik yang lahir maupun batin. Makanya diharamkan zina, diharamkan gay, diharamkan biseksual, diharamkan transgender. Karena itu membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu. Tidak ada yang lebih menyukai uzur dibandingkan Allah. Allah Maha Pemaaf. Ya. Kalau seandainya hamba meminta maaf, maka Allah akan memberikan maaf. Oleh karena itu dia mengutus para rasul membawa berita gembira dan peringatan. Yang belum dapat dakwah rasul tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diketahui barang siapa memiliki pengetahuan nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling tinggi seperti disebutkan dalam kitab dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mengetahui dengan pengetahuan sempurna bahwa Allah tidak ada baginya daripadanya itu kecuali apa yang mewajibkan adanya pujian dan sanjungan. Pujian merupakan konsekuensi dari nama-nama Allah yang paling indah, sifat-sifatnya yang tertinggi, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tidaklah dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sanjungan, dengan pujian, dan tidak disanjung atasnya kecuali dengan sebaik-baik sanjungan. Sebagaimana tidak diberi nama kecuali sebaik-baik nama. Semua sifat tinggi, nama yang bagus, sanjungan yang indah, dan semua pujian, sanjungan, tasbih, pensucian, pengkultusan, pengagungan, dan pemuliaan, maka ia adalah untuk Allah. Dan dengan sisi paling sempurna, paling lengkap, paling berkesinambungan, Maha Suci Allah dengan memujinya. Tidak seorang pun di antara hamba-hambanya yang dapat menghitung sanjungan atasnya, sebagaimana dia memuji dirinya, dan di atas sanjungan dari ciptaannya. Baginya pujian di awal dan di akhir, pujian yang banyak, baik, dan berkah. Sebagaimana disukai oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, dan diridainya. Para ikhwah, kalau kita baca dari bab, dari awal bab sampai akhir bab, itu semua pujian. Semua menceritakan keagungan Allah. Dan itu belum cukup. Itu saja kita sudah letih. Memujinya sudah letih. Menyebutkan keagungan, kesempurnaan Allah sudah capek. Dan Allah lebih sempurna daripada apa yang kita sebutkan. Makanya Allah paling pantas untuk mendapatkan pujian kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.